wajah hati balik kaca bagaikan bunga. Kecantikan wajahmu cuma hiasan. Wajah hati balik kaca, engkau terlena. Kau kejar harta benda hati balik kaca, engkau terlena. Kau kejar harta benda dan kemewahan. Kau lupakan iman, kau lupakan Tuhan. Wajah hati balik kaca. Hati balik kaca bagaikan bunga. Kecantikan wajahmu cuma hiasan. Wajah hati balik kaca, engkau terlena. Kau kejar harta benda.